Kalau kita percaya dengan hal gaib itu jelas Allah mengatakan dalam Al-Qur'an alladzina yu'minu bil gaib. Barang gaib itu memang ada. Barang gaib itu dan perlu kita imani gitu loh. Dia terlalu sering buang anak. Ketahuan lu. Pengajian paling menyenangkan sedunia. Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itu. Apa itu Master? Oke. Mawar. Dia apa ini? Coba lihat. Mawar. Mawar. Dari mawar ada apa aja itu? Dari mawar jadi nggak tahu ini. Ini jadi kayak tadi beliau makan merah delima. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini atas izin Allah semuanya ya. Alhamdulillah dipertemukan dengan sosok guru kita semua ya. Ini alhamdulillah dipertemukan dengan Gus Mirta. Ya Allah, sudah mirip belum sama Mas Linda? Ini mirip sama yang sebelahnya deh. Cuman bedanya ini ini sebelahnya mirip. Kakak. Jadi Master Limbat itu mengamalkan ilmunya Kanjeng Nabi. Oh. Diam itu emas. Oh, diam itu emas. Makanya kalau istri saya minta emas, saya diam. Oh, gitu. Aduh. Ilmu. Ilmu. Master, kira-kira ini kok Master bisa langsung bertemu dengan Gus Miftah dengan beliau ini jadwalnya lagi padat ini? Oh, kontak batin. Kontak batin. Katanya kontak batin. Jadi Master sama saya itu sama. Oh. Kalau pengen apa-apa cuma di batin. Oh. Ini namanya sih udah di batin aja. Di batin. Oh, cuma di batin. Oh, senang sama cewek ya di batin. Oh. Pengen nikah lagi ya di batin. Master, kira-kira mumpung ada guru kita nih. Kita ingin nanya-nanya apa aja nih, Master? Oh, oke, ngapunten itu Gus. Saya tahu ini apa, tanya apa. Master katanya minta nasihat, minta bimbingan dari Gus Miftah, bagaimana? Iya, jadi kan saya itu dulu kalau lihat Master Limba tuh kata enak ya. Waduh. Barangkali juga sementara hari ini sama Master lihat saya juga, oh enak. Enak. Itulah kata orang Jawa, orang itu wang sinawang. Oh, wang sinawang. Wang sinawang itu bahasa Indonesianya apa ya? Saling... Ya, delok-mendelok lah. Saling melihat, oh, kelihatannya. Konsepnya kelihatan. Agama itu bukan wang sinawang, tapi syukuri. Makanya hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Kalau ekspektasinya... Fatimah, istri empat, satu rumah. Waduh. Tapi kenyataannya istiqomah. Ya, apa itu? Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Makanya syukuri gak usah neko-neko. Udah, ini salah satu teman saya juga istiqomah ini. Istiqomah. Kalau dia beda, kalau dia takwa. Oh, takwa apa lagi itu? Takut istri tua. Aduh. Banyak kata-kata mutiara. Punya peribahasa dia. Peribahasanya peribun itu. Bawang, keliru, merica. Wis kebajut sayang mung dianggap kancol. Waduh, sakit. Artinya apa dong atin? Takut ada yang gak tahu atin dong. Kok nanti terjemahin. Nanti ada translate-nya ya. Ada di bawah. Waduh, translate. Jadi gak taunya Gus Miftah tuh bisa nerawang juga. Oh, bisa nerawang? Iya. Nerawang apa itu? Nerawang apa? Bisa nerawang saya tapi res. Oh, iya. Ternyata bener. Bener ternyata. Gimana ini Mas? Ini masih ada yang jomblo, Pak. Masih ini, jomblo nggak laku ini, kasihan banget. Terus kameramennya ikut jomblo. Mau dicari santrinya di mana? Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Pasti. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Pasti. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Dengerin coy. Makanya buat kalian yang para jomblo-jomblo, cepet-cepetnya ya. Jangan bilang, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku. Tapi, karena memang nggak ada yang mau. Sama. Jadi buat kalian yang para jomblo, yang tadi juga. Ya. Karena jomblo itu hanya ada dua pilihan. Jomblo kalian akan berakhir hanya ada dua loh. Ya di pelaminan di pemakaman. Di pelaminan atau di pemakaman. Makanya gendang golek cewek. Aku nggak nyangka ternyata subhanallah beliau ini ya Allah banget ramah lucu dan ilmunya. Oh. Kenapa? Katanya kok bisa super pinter banget seperti itu, ini ilmunya bagaimana ditularkan ke kita yang ilmu, masih fakir ilmu? Sebenarnya apa ya, manusia lahir itu kan punya kelebihan masing-masing. Oke. Jadi mungkin saya nggak bisa seperti Master Limbad, dan Master Limbad mungkin nggak bisa seperti saya. Artinya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana potensi yang kita miliki masing-masing ini bisa tumbuh dan berkembang. Nah, maka kemudian dalam bahasa agama kita mengenal istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi direbutkan bareng-bareng, tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Beliau menjadi magician terbaik. Saya menjadi ustaz, ya berusaha menjadi ustaz terbaik gitu. Dan dia menjadi jomblo-jomblo yang terbaik. Jadilah jomblo yang terbaik. Mantap, doanya mantap. Itu persoalannya, kalau menjadi jomblo ya jomblo yang terbaik. Jangan ya, itu kalau ketemu pacarnya bilang begini kok, cintamu kayak ke 30 SPKI. Masuk isinya penuh dengan pengkhianatan. Pengkhianatan. Aduh, kasihan sama. Sabar ya, Res. Kenal gua. Oh, kalau dia beda. Apa? Dia kayak FC. Apa itu? Banyak cabangnya. Udah kelihatan. Ampun, ampun. Gus. Gini nih Gus, di kontennya Master Matahari ini kan kita sering banget menelusuri di tempat-tempat yang angker dan sini. Ini kita punya satu kameramen nih. Kameramen ini kalau melihat energi yang seperti atau merasakan itu ketakutan Gus. Itu kenapa kok sampai ketakutan, biar kameramen kita nggak penakut Gus, kasih jangan ngapun tembus. Ya itu kan tergantung amal dan perbuatan. Wah sih. Berarti amal perbuatanmu kenapa takut ya lo? Kayaknya banyak dosanya saya. Kayaknya orang takut itu pasti karena bersalah Gus ya. Iya, karena biasanya takut karena bersalah. Berarti ketika royang-ayangmu dhewe. Apa mas artinya, artinya apa? Ini poin artinya enak tekeng. Iya, anjusain saya. Atau sebaliknya. Dia terlalu sering buang anak. Ketahuan gue. Tante lu. Ketahuan kayaknya. Buka bapak-bapak gitu. Ketahuan. Insya Allah. Aduh, suara. Jadi keren. Aduh. Terlalu sering buang anak dia. Dia anaknya nuntut. Hati-hati lah. Harus. Master. Gimana nih? Master ada. Ngeri. Apa itu Master? Oke. Mawar. Di apa ini? Coba lihat. Mawar. Mawar. Mawar nih. Dari mawar ada apa aja itu? Dari mawar jadi nggak tahu ini ya seperti kepompong tapi terbuat saya, dari. Saya tadi berharapnya bukan itu. Sudah. Karena di bunga kan. Jadi bunga Citra Lestari. Mas Dara, harusnya dong tanya dulu biar kita bisa request munculnya apa ya. Mas. Oh, Mas Dara ini nanya. Ini mohon edukasinya dari Gus Miftah nih. Ini tadi Master ini mendapat ini? Besi kuning dan di dalamnya ada merah delima. Ada merah delima. Apa ini harus dibuang, dibakar atau seperti apa mohon? Atau dimakan gitu ya? Iya. Mohon arahannya, mohon edukasinya. Ya ini bersyukur nih muncul di channel YouTube-nya Master apa? Mata Hantu. Mata Hantu. Jadi begitu kan, kalau jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Asik. Penuh kedamaian ya? Penuh kedamaian. Ngambiar bro. Ngambiar bro. Ini masih kuning. Iya, yang bilang ini hitam ya goblok. Iya. Matanya katarak. Mau coba kuning aja omongin. Matanya katarak. Iya benar. Jumlah katarak. Kasihan amat. Saya lagi yang kena. Umurmu berapa? Masih 25 kan. 25. Kok remu boros banget. Nah, boros banget ya. Benar. Aku baru mau bilang itu. Boros banget loh. Katanya 35. Biasanya mboknya ngidamnya kalender. Agak lespol. Sampai aja beli. Iya. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Betul. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Berapa lo? Hantu. Jadi ini ada besi kuning, dalamnya ada merah delima. Iya, jadi ditanyain apa? Tentang besi kuning. Nah, menurutku sih ini perlu dibuang atau dibakar atau bagaimana? Ya, kalau dibakar fungsinya untuk apa? Kalau areng dibakar bakar sate. Oke. Okay. Kalau ini dibakar juga untuk apa? Pertanyaannya barangkali ini disimpan boleh apa enggak? Nah, ya, boleh aja. Kayak orang Jawa itu kan dulu bawa keris itu bisa jadi aksesoris. Okay. Bisa jadi aksesoris. Bisa jadi dia merasa nyaman ketika bawa keris. Kalau kemudian orang bawa keris itu dibilang musyrik. Barangkali orang pergi ke mall, ke hotel, membawa ATM, itu juga nggak tenang. Kalau dia merasa tenang membawa ATM, jangan-jangan dia juga musyrik dengan ATM-nya. Nah, artinya tidak gampang orang itu memusyrikan benda-benda seperti itu. Jadi kan orang-orang dulu kan begini, kalau bawa keris rasanya ayam gitu kan. Ya ayam saja itu. Kalau kemudian dibilang musyrik, berarti kalau orang ketinggalan HP di rumah, itu lebih gak ayam lagi. Bisa rame, dia aja rame sama istrinya. Dia mau bikin kopi kan, mau bikin kopi, telepon sama istrinya. Mah, ini ada kopi kok gak ada gulanya. Itu mah, gulanya di toples, yang tulisannya garam. Kok bisa? Gula kok ditulis garam, ya sama dengan papa. Siti di HP ditulis Ahmad. Waduh, ketahuan ini Mas Protek. Ketahuan dah. Ya kan? Ini dia orangnya. Bahaya. Jadi kalau orang bawa keris atau bawa kayak gini dianggap musyrik gitu. Ya orang kalau pergi ke hotel, ke mall enggak bawa ATM, dia enggak tenang ya, berarti dia bawa ATM bisa musyrik dong. Jadi tidak gampang memusyrikkan orang lain. Kalau kita percaya dengan hal gaib itu jelas Allah mengatakan dalam Al-Qur'an alladzina yu'minu bil ghaib. Barang gaib itu memang ada. Barang gaib itu dan perlu kita imani gitu loh. Malaikat juga gaib, surga neraka itu juga gaib gitu kan. Alam barzah juga gaib. Nah, jadi itu perlu kita imani. Bedanya boleh kita percaya tapi tidak boleh mempercayai. Oke, iya. Perlu kalau mempercayai kalau saya ini enggak bawa ini, nanti saya enggak bisa dapat job umpamanya. Nah, itu jelas gitu. Tapi kalau cuma foto koleksi macam-macam kayak batu akik gini, seni saja gitu loh, seni saja. Aksesoris itu. Ah, aksesoris. Cuman saya belum berani pakai yang besar kayak Master Liban. Takut dikira tesi. Sepuluh jari dong penuh. Aduh. Gak asik gitu loh. Jadi boleh percaya tapi tidak boleh mempercayai. Barang-barang lain memang ada. Setan, jin kan sebenarnya memang ada. Tapi gak boleh dipercayai. Ya dia makhluk kayak kita itu. Ada yang menciptakan, siapa yang menciptakan? Jadi kalau membawa koleksi seperti ini, keris macam-macam, ya boleh-boleh saja. Nggak ada larangan. Asal yang kita meyakini ini, kalau ini nggak bawa ini, nanti Master Limbat apa nggak bisa ngomong umpamanya. Nggak usah bawa ini, nggak pernah ngomong. Iya. Kan tadi saya bilang, diam itu emas. Makanya orang Indonesia yang paling banyak emasnya adalah Master Limbat. Karena diam terus setiap hari itu. Makanya kan kamu kalau punya istri bisa begitu. Kalau istri kamu minta uang, kamu bilang waktu adalah uang. Makanya kalau istri kamu minta uang, dikasih waktu. Bolak-balik aja. Boleh juga tuh. Boleh juga tuh. Ilmu, men. Jadi boleh-boleh aja. Gak usah dibuang, gak usah di mana. Ya, disimpannya itu biasa. Tapi yang penting jangan kita mempercayai ini mempunyai kekuatan yang bisa menyelamatkan manusia atau apa. Coba di zoom di sini. Oke, kita lihat benda mistik. Mau dimakan? Mau dimakan. Kalau ini jangan dimakan, Mas. Loh, itu mau diminum juga? Gak boleh. Mau dimakan. Itu air mawar. Air mawar, Om. Itu buat pajangan, Om. Ini belum selesai muncul di Jawa Barat. Sunda Emperan. Iya, itu Sunda. Oh, Empire. Yang kan kemarin Emperan. Generalnya Empire itu. Katanya bisa menghentikan nuklir. Bisa menghentikan nuklir. Ya, kan? Dulu. Muncul lagi King of the King, bukan yang hartanya King of the King. Sama dia juga sama lah. Raja, Raja Singa. King Lion ya. King Lion. Raja Singa Pak. Itu kan ini membuat masalah besar, maka orang kena. Atau yang kedua sekarang yang lagi ngetrend di Indonesia itu melawan orang besar. Ngata-ngatain Kiai Ma'ruf lah, ngata-ngatain Jokowi lah. Maka kemudian dia di endos media. Tapi hari ini saya pikir orang-orang kayak kita nggak perlu itu. Jangan membuat masalah besar, nggak usah melawan orang besar, tapi yang ketiga, menyelesaikan masalah besar. Jadi kalau saya jadi Mr. Limbat ya, ini niatnya hanya untuk hiburan saja, ya, untuk menghibur masyarakat. Jadi jauh dari unsur musyrik, jauh dari unsur mistis dan sebagainya. Dan bila perlu konten-konten kita berikutnya itu adalah bahwa yang dilakukan itu rasional itu. Kayak membongkar trik. Ini jadi kayak tadi beliau makan merah delima. sebenarnya larinya kemana? Kan awalnya kita orang penasaran. Hmm. Itu pas jadi konten dia. Oh, larinya kemana? Lari kemana, Master? Atau jangan-jangan bijinya jadi tiga. Kena loh, nyelip satu. Saya bilang sama adik saya, Ustaz Guntur Bumi, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Oke. Master Limbat bisa dakwah melalui sulapnya, iya, melalui performnya dan lain sebagainya. Jadi dakwah itu bukan profesi, tapi apa? Tapi ketika kita berdakwah harus profesional. Tapi dakwah bukan profesi, apapun profesinya harus berdakwah. Orang dakwah itu kan nggak harus seperti saya mendatangi lokalisasi, mendatangi klub malam dan lain sebagainya. Kalau kamu jangan. Mana dipukulin kamu? Khawatir dia mau masuk nggak mau keluar. Oh, kirain mau dipukulin. Malah buat nggak mau pulang. Nyangkut ya, nyangkut ya. Tapi Gus sempat betah nggak waktu di situ? Siapa? Yang jelas itu pengajian paling menyenangkan di dunia. Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam. Oh, gitu. Bukan untuk melindungi pandangan. Tetapi kalau ada yang seksi, saya yang tidak kelihatan. Monitoring ternyata. Dibalik. Master mau pakai. Master mau pakai juga katanya. Bisa Master mau pakai kacamata juga. Iya. Kacamata kuda ya Master. Tapi begini Gus, kita kan sama Master Limbat itu beberapa kali pernah menghadiri taklim ya, atau majelis-majelis yang seperti itu, majelis akbar juga. Coba mau kalah kacamata hitam. Coba di zoom pasti Anda akan mengatakan, "Wah, Master Limbat berubah jadi tukang las." Bukan jadi. Saya tidak jadi. Ternyata lagi ngelas ya gitu. Aku kira tukang pijit karena warnanya pekat banget. Karena pekat banget. Jadi begini Gus, kita makanya kenapa besok tanggal 21 rencana Master mau kita ajak ke pondok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kemudian orang memandang Master datang ke pengajian, kemudian banyak media sosial yang meliput, apalagi sekarang pengaruh terbesar itu kan dari medsos. Iya. Gak usah ngomong apa-apa, duduk aja ikut mengandalkan ngaji. Ketika Master ada di situ, pasti akan memberikan nilai positif. Ternyata orang tersohor saja mau ngaji kok. Impactful ya. Betul enggak? Betul. Itu enggak perlu ngomong macam-macam. Iya. Ah, iya, Mak. Ini Master. Kenapa minta dinikahkan lagi? Enggak. Ya, gimana sih? Itu dikat kan. Itu harus di kan. Harus di tag. Itu bajakan tingkat itu entry point, Bro. Oh iya betul. Betul. Jadi begini, Gus. Master kan sering banget ikut taklim, ikut dakwah-dakwah yang seperti itu. Cuman kadang juga pernah dari bagian sama ada yang berkata, "Loh, Master kan pakai ilmu hitam. Master kan sahabatnya jin atau ber apa sih bisa namanya?" Bisa enggak orang yang mengatakan ini pakai ilmu hitam, pakai jin? Apa yang kesini? Bisa enggak membuktikan? Nah, ya itu ini iya. Katanya iya. Asumsi ya Gus ya. Asumsi. Dan apa yang beliau lakukan bisa dijelaskan di masyarakat. Makanya kan pesulap-pesulap tersohor di dunia itu kan rata-rata mereka terkenal itu. Karena ternyata sulap dimainkan, setelah sulap itu dimainkan, dia bisa merasionalisasikan. Oh, betul. Sebenarnya betul. Seperti ini loh. Okay. Jadi ini bukan dunia hitam. Dunia hitam. Buat para netizen juga. Dulu orang bilang begini, anak-anak klub itu adalah dunia malam. Okay. Ustaz Guntur Bumi, saya juga orang malam. Gak pulang aja jam 2. Kan di malam lagi. Di malam lagi. Bukan dengan lo ngidul. Nanti saya pulang pagi, gak ada yang masalah lain. Gimana ini, jadi, saya pikir dakwah yang dilakukan oleh Master ini ya, umpamanya lagi show begitu kan, lagi show dengar adzan, dia berhenti, sorry, langsung dia mengambil sikap berhenti. Itu sudah dakwah. Oh, luar biasa. Lagi sore kita tahu adzan berhenti. Mengingatkan jamaah untuk ini udah dakwah itu. Iya. Baru ceramah kayak saya keluar masuk klub malam, lokalisasi dan lain sebagainya itu. Jadi padahal hal sekecil itu pun sudah dakwah. Sudah dakwah. Ini ilmu nih buat teman-teman semuanya ya. Makanya kalau beliau bisa hadir di tempat saya, masuk ke YouTube macam-macam, orang berpikir, ternyata siapapun butuh ngaji. Iya, mampu gitu. Iya. Maka dulu ketika saya diundang ke semua acara televisi, semuanya saya tolak. Sampai mbak-mbak PSK dulu bilang sama saya begitu. Kenapa sih Pak kok ditolak? Saya bilang waktu itu awalnya saya bilang begini. Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Wow. Makanya sekarang cara mengenalkannya beliau gimana? Tangan dong. Cara mengenalkan beliau dengan hadir di majelis taklim dan sebagainya. Mas terlibat banget ngaji kok masuk aku enggak? Jadi motivasi. Ayo Master kita ngaji. Jadi jangan sampai kemudian kemasyhuran itu melenakan kita, menakbubukan kita, enggak ada manfaatnya. Maka beliau masyhur harus ada manfaatnya. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jangan sampai umur 25 tahun enggak nikah. Waduh, itu kan bahaya. Kasihan untuk apa gunanya sunat? Apa gitu gunanya sunat? Bahaya lagi. Enggak ada bedanya gak seperti ada talang. Enggak ada bedanya seperti talang air. Menguyuh tok. Itu keluar banget ke talang, guys. Kasihan Tante Lux, Mas. Ayo Tante Lux. Para jomblo-jomblo terutama yang asik-asik pacaran, jangan cuma asik pacaran ya. Segera mungkin menikah. Tolong gitu. Para cewek yang jomblo, cewek-cewek, kalau kamu dekati sama cowok-cowok seperti ini, kalau kamu cinta sama saya, Mas, lakukan satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Halalkan atau tinggalkan. Itu. Dan kalian mau milih yang mana tuh, guys? Balik guys. Kita bilang ke cewek kita. Ini makasih walaupun banyak channelnya apa namanya? Master Matahan. Master Matahan. Matahan tuh. Ini kan dengan konten-konten seperti ini juga ada nilai dakwah. Gitu. Ini saya pikir bagus, nanti satu saat Master kemana dan lihat dakwanya bikin konten lagi. Amin. Ini tidak harus kemudian kelihatannya mengsulap kok. Jadi memang di dalamnya kita kasih edukasi. Dan manusia itu penuh dengan sulapan. Edukatif gitu. Penuh dengan sulapan. Kalau ketemu pejabat, kita merengek-rengek begini-begini. Kan? Kalau dipanggil Tuhan, sama sekali enggak. Nah, ini kan sulap berarti. Iya. Hidupnya disulap sendiri. Kita dipanggil saat ada Master. Kalau dipanggil pejabat, kita segera berangkat. Dipanggil Tuhan, kita enggak ingat. Ini kan sulapan ini. Hidup gak seperti sulapan. Kamu mau dipanggil Tuhan duluan? Oh, kalau dia pengen panjang umur gampang. Oke, pilihnya satu di antara dua. Mau gak? Yang pertama, bikin KTP seumur hidup. Mati-mati. Yang kedua, jadilah orang budek. Orang tuli. Kenapa? Gak akan pernah dengar ketika dipanggil sama Tuhan. Ilmu lagi. Perasaan Tuhan. Ilmu lagi. Perasaan Tuhan panggil langsungnya. Maka saya doakan, kamu panjang umur. Amin. Artinya orang ya, sedunia mati, kamu hidup sendiri. Paul udah tinggal sendirian. Itu jomblo ngenes namanya. Berarti pengen mati duluan. Lebih ke jomblo ini. Ya kan orang bilang, saya jomblo bahagia, kamu salah bro. Nabi Adam itu di surga, fasilitas semua ada. Sendirian, dia kesepian. Gak apa-apa cari pasangan. Kalau kamu mengatakan saya jomblo bahagia, berarti kamu abnormal. Jangan-jangan kamu salah sunat. Jangan-jangan yang bawahnya disunat. Makanya kalau salah sunat, kalau mau sunat lagi gampang, di Jepara. Pasti bentuknya ukir-ukiran. Kayak om kita dong, ukir nogo. Saya berharap channelnya Master ini, Mata Hantu ini bisa memberikan manfaat dan nilai edukasi yang luar biasa untuk Indonesia. Dan itu bagian dari dakwah. Amin ya Allah. Allah. Amin. Amin. Amin. Ya Allah, terima kasih Gus. Terima kasih banyak atas sedikit edukasi juga. Saya terima kasih ketemu dengan Master. Maka sebagai penutup saya katakan, melupakan Allah itu dosa. Iya. Melupakan orang tua itu durhaka. Melupakan Master mana bisa? Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Inilah walaupun cuma sekilas, teman kita harus bisa mengambil manfaat-manfaat yang ada ya. Karena ini tadi yang disampaikan oleh Bunda kita, Gus Miftah itu ternyata sangat luar biasa sekali. Oke, langsung kita tutup saja. Kenapa? Karena kita masih banyak acara. Oke, sampai ketemu di YouTube channel Nun wal qalami wa ma yashkurun. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, matur nembah nuwun. Jomblo kasihan ya. Jomblo. Dikatain di doain Gus biar cepet dapat ini gimana? Saya doakan.